الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. المؤلف sekarang bagaimana kebiasaan beliau rahimahullah pada setiap akhir bab menyebutkan masail-masail permasalahan-permasalahan yang diambil atau yang beliau beristimbab dari ahadis ataupun ayat pada bab tersebut. Maka yang disebutkan oleh al-mu'allif pertama yaitu ma'rifatu maratibinas fitauhid, bagaimana manusia itu bertingkat-tingkat. Ya, ini tentunya sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang permasalahan ketika seseorang ada yang masuk jannah bighir hisab wal azab, yang dimana di sini orang-orang tersebut betul-betul merealisasikan tauhid, dan di situ ada yang masuk jannah namun didahului dengan azab. Ada yang di situ seseorang masuk dalam jannah langsung, namun tidak melalui dengan hisab. Maka manusia itu maratib dalam permasalahan tauhid sendiri bertingkat-tingkat. Qala thaniyatu ma ma'na tahqiqihi. Apa itu makna dari tahqiq perealisasian tauhid? Yaitu tentunya betul-betul ketika seorang bertauhid kemudian memurnikan tauhidnya dari noda-noda kesyirikan dan hal-hal yang bisa membawa seseorang terjerumus dalam kesyirikan. Makanya seseorang dilarang atau tidak mendapatkan keutamaan masuk jannah dengan hisab wal adab ketika seorang meminta ruqyah, karena di situ ada kekhawatiran hatinya itu taalluqnya dengan ruqyah. Padahal ruqyah ini hanya sebab seperti itu, ya. Namun karena begitu kuatnya ketergantungan hati terhadap ruqyah, akhirnya bisa menyebabkan dia lupa bahwa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala huwa syafi. Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkan. Nah, jadi makna tahqiq tauhid yaitu dengan takhrisuhu an syirk, memurnikan tauhid dari noda-noda kesyirikan. Qala thalithatu sanahu subhanahu ala Ibrahim bikaunihi lam yakun minal musyrikin. Pujian Allah kepada Ibrahim alaihi salam, di mana beliau betul-betul seorang yang umat qanita, taat, betul-betul taat, wa lam yakun minal musyrikin, dan bukan orang yang termasuk dari orang yang berbuat syirik. Ini saya sekilas lafaznya mudah, Ibrahim bukan termasuk orang yang berbuat syirik. Nah, tapi kandungannya begitu dalam. Ini ketika Allah yang menyebutkan. Sementara kita mengetahui bahwa syirik ini bermacam-macam. Ada syirik asghar, ada syirik akbar. Syirik akbar bermacam-macam. Syirik asghar bermacam-macam. Termasuk urusan hati, urusan niat, urusan tawakkul, al-khawf wal-mahabbah, cinta dan takut, harapan. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam betul-betul terbebas dari seluruh kesyirikan dan macam-macam. di situ pada ikatnya walaupun lafaz yang tampaknya sederhana walam yakum minal musyrikin Ibrahim dan Ibrahim bukan bagian dari orang yang musyrik, namun di situ ada makna tazkiyah yang luar biasa. Berarti Ibrahim ikhlas. Nah, tawakulnya benar kepada Allah. Al-khawfnya hanya kepada Allah. Mahabbahnya hanya beliau berikan kepada Allah. Nah, Ibrahim ini diuji dengan sekian ujian yang luar biasa. Nah, akhirnya sampai menjadi Khalilur Rahman, Khalilullah. Bagaimana kecintaan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala sampai betul-betul mengalahkan yang lainnya. Kalau sudah urusannya adalah perintah Allah, selesai. Anak sembelih. Nah, perintah sembelih. Karena tahu ini betul-betul perintah dari Allah. Beliau Nabi, itu yang wahyu. Nah, jangan sampai seperti sebagian orang mimpi diperintah menyembelih anaknya, sembelih betul. Mati. Nah, dia merasa sudah jadi wali. Ya. Ini terjadi. Nah, disebutkan oleh Asyik Amur Katwai Giri dalam kitabnya Al-Qawl Al-Bali Sirat Ta'ala Jamaah Tabli. Nah, bahasa terhadap kesesatan-kesesatan Jamaah Tabli itu ada salah-salah dari mereka yang itu tadi nyembelih anak merasa dirinya Ibrahim ada anak siapa ini Jahal ini memang daun edor penyakit yang mematikan. Tiap orang harus paham siapa dirinya dan kedudukannya. Namun satu yang sama, siapapun dia, selama dia itu hamba Allah dari kalangan jin dan manusia, dia itu akan diperintah Allah melalui para rasul. Jadi syariatnya ya syariat rasul yang diutus kepadanya, bukan mengikuti perasaannya sendiri-sendiri. Ini yang sama. Namun yang ini orang, yang ini biasa, yang ini nabi, yang ini sahabat, yang ini alim, sesuai dengan kadarnya dia beribadah. Nah, tentunya seorang nabi apa yang diperintahkan kepadanya sudah wahyu kan. Nah, itu yang mungkin ada beberapa hal yang berbeda antara nabi dengan umatnya. Rasulullah alaihi salatu wasalam yang mulia ini hukumnya wajib bagi beliau alaihi salatu wasalam. Beliau alaihi salatu wasalam boleh menikahi lebih dari 4 perempuan dan yang lain. Akhirnya di sini ucapan lam yakum minal musyrikin ini maknanya betul-betul luar biasa. Tazkiyah berarti Ibrahim tidak pernah riya, sum'ah, apalagi syirik yang besar dan yang lain. Ini luar biasa. Berarti kesehariannya nafas demi nafas, detik demi detik betul-betul mukhlis. Berat. Ala rabi'atu sanauhu ala sadatil awliya bisalamatihim minasyirik. Allah Subhanahu wa taala memuji sadatul aulia, sayyid-sayyidnya para wali, bisalamatihim minasyirik, bagaimana mereka lepas terbebas dari kesyirikan dalam ayat yang sudah kita baca bersama. Walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, ya. Di mana potongan atau ayat-ayat sebelum dan sesudahnya Allah muji innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyrikun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila annahum ilaihi raji'un. Ini pujian-pujian Allah semua kepada mereka orang-orang salihin. Qala al-khamisatu kaunu tarki ruqyah wal kay min tahqiq at-tauhid. Olinda. Kata Syekh, kata Al-Malik, keberadaan ketika seorang meninggalkan ruqyah meminta rupiah dan meminta alkai, ini termasuk dari realisasian tauhid. Kenapa? Dari sisi bagaimana? Manjib, siapa yang jawab? Abu Ihsan, calon. Kenapa kok bisa meminta kai dan rukyah ketika kita meninggalkannya atau seorang meninggalkannya, ini termasuk dari tahqiq atau tauhid. Tahqiq yaitu perealisasian tauhid. Nah, anak ingin min ashabi calum. Ini syarat ini. Nah, ini ashabi calum. Abu Alfian. Kan orang yang meminta rukyah, meminta kiai, ini tidak mendapatkan keutamaan masuk jannah dirihat dihisab wala adab, masuk jannah tanpa dihisab dan tanpa diadab. Nah, ini betul-betul seorang yang ketika dia tidak meminta rukyah dan kiai, ini betul-betul jadi tanda-tanda realisasiannya terhadap tauhid. Kok bisa? Nah, Abu Rafli. Karena apa? Kurang apa? Dikeraskan suaranya? Karena kurangnya ilmu? Kok meminta rupiah dan pakai itu salah satu bentuk perrealisasian tauhid karena kurangnya ilmu? Maksudnya bagaimana? Artinya dari sisi apa seseorang meninggalkan meminta rukyah dan kiai? Dari sisi apa kok hal ini bisa menjadi salah satu tanda atau alamat tahqiq atau tauhid? Bagaimana penjelasannya? Seperti itu. Enas Habib Jalung, Abu Kasha. Ayo, endak ya Abu Kaja. Hah? Eskuta? Kurangnya keyakinan. Bagaimana maksudnya? Diperjelas lagi, wabdeh. Gimana kurang keyakinan, gimana? Apanya yang kurang yakin, bagaimana? Nah. Baik. Enggak ya, mana Anwar Umar? Kesempurnaan bergantung pada Allah. Nah, baik, lantas era ini merupakan bentuk kesempurnaan di ketergantungan dia kepada Allah. Artinya? Ya dia saking kuatnya bergantung kepada Allah hingga dia tidak meminta rupiah dan tidak meminta kain. Baik, pasang tabaran. Jadi meminta kai dan rukyah ini ketika ditinggalkan, meninggalkan perkara ini menjadi salah satu bentuk realisasi tauhid, karena memang kai dan rukyah ini hasilnya ini luar biasa. Kemujarabannya luar biasa. Ya. maka dia tinggalkan karena keyakinan orang banyak ketika itu, bahkan sampai sekarang bagaimana luar biasanya kiai, sehingga akhirnya banyak orang kecenderungan hatinya itu, ta'aluknya itu akhirnya melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi di awal pelajaran sudah sebutnya. Nah, tadi di awal Anda kan sudah sebutkan. Seperti itu, ya. Sehingga dia tidak ingin ta'aluknya ini kepada hal-hal yang pada akhirnya hanya sebab. Seperti itu. Maka ketika dia betul-betul akhirnya tinggalkan, meminta. Makanya yang dilarang itu meminta, bukan kai atau rukyahnya itu sendiri. Ya, dengan dia meninggalkan meminta, dia menghapus ta'aluknya dia, ketergantungannya dia kepada kai. Dia akan berusaha, dia akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain-lainnya. Paham ya? Hah? Nah, dari di situ. Qala as-sadiqa qaulul jami' li tilka al-khisar huwa tawakkul. Keberadaan hal yang mengumpulkan ini semua, la yastarbu wa la yataun wa la yatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun, ini yang terakhir. Pada ikatnya semuanya ini tidak minta rugya, tidak minta jahe, tidak tatoyur. Ini semuanya merupakan bagian dari tawakkulnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jadi sebuah sunnatullah ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Wahb bin Qais, "Inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah atau yuhibbullah, nah yuhibbuhum Allah wa rasul." Pada diri engkau ada dua hal yang Allah dan Rasulnya sukai. Nah, al-hilm wal-ana, sifat ta'anni, tenang, tidak panik, tidak terburu-buru. Ini tawakul, kita perhatikan masalah tawakul. Orang itu terkadang akhirnya kehilangan tawakulnya kepada Allah. Ada urusannya makanan, terutama ekonomi dan yang lainnya, panik duluan. Nah, ternyata ya, dia sudah mendapatkan nyaman, nikmat selama ini. Ternyata di situ setelah dia belajar mengenai haram, panik dulu. Bagaimana nanti? Sudah gelap duluan pemikirannya. Coba tenang dulu. Yang ta'ani, yang sabar. Ketahui dulu siapa rohnya engkau, siapa sang penciptamu, bagaimana sifat-sifatnya, siapa dia. Berpikir, ta'ani, tenang. Ini semua rezeki dari Allah. Kalau kita membuat Allah ridho dengan ta'ati, walaupun apapun resikonya, Allah dengan sifatnya yang hakim biasana, dengan sifatnya yang rahman, rahmahnya lebih dari seorang ibu kepada anaknya, maka tidak akan menyanyiakan orang yang bertakwa. Sementara Allah mengatakan bahwa siapa yang bertakwa kepada Allah, ya ja'allahu makhraja, dia akan memberikan jalan keluar. Karena berpikir muncul tawakul ya. Sehingga kalau sudah urusannya halal dan haram, jangan panik dulu ya ikhwan. Tenang, berpikir yang nyaman ya, digali terus itu iman dan takwa, ditambah terus ketahui rohnya kita ini siapa, dengan segala sifat-sifatnya. Apa yang membuat kemudian kita susah untuk meninggalkan yang haram tersebut? Seperti itu ya. Kalau gak seperti ini, kehilangan pekerjaan, akhirnya kita juga ya, siapa yang memberi rezeki kau selama ini? Hakikatnya, kalau ingin menahan, kalau ingin memberi, siapa semuanya? Nah, ini penting ya ikhwan, agar kita ini terbiasa dalam mensikapi seluruh hal itu dengan pemikiran jernih, tenang, tidak gelap mata dulu, tidak panik dahulu. Nah, kepanikan itu kan akhirnya ujung-ujungnya jelek, ya kan? Nah, dalam segala hal, hatta urusan dunia, makanya ketika dalam ada kejadian, coba, anak sih belum pernah, tapi anak yakin mungkin ya, mungkin. Ketika pabrik-pabriknya ada simulasi kebakaran dan yang lainnya, apa tindakannya? Nah, tenang, seperti itu ya. Ada nggak salah satu dalam protapnya? Nah, tidak panik? Nah, ada apa? Hah? Nah, harus ya. Orang kalau panik itu sudah nggak apa? Sudah nggak mikirnya, sudah nggak beres. Nah, seperti itu. Tenang ini bukan berarti kita berlambat-lambat, lemot. Bukan, tapi tenang dulu. Pastikan dulu segala sesuatunya. Nah, bagaimana jalan keluarnya seperti ini? Sudah jelas? Bismillah. Nah. Ya. Orang gedung kebakaran, gedung kebakaran, panik, anaknya di dalam gedung tersebut. Akhirnya masuk mencari karena ingin menyelamatkan anaknya. Akhirnya ikut juga. Gara-gara panik. Ya, mungkin jeleknya anaknya saja yang meninggal, karena panik dua-duanya meninggal. Nah, jadi terjadi. Maka begitu pula dengan tawakul. Artinya ini juga nasihat kepada anda pribadi. Nah, dan untuk semuanya, ya, banyak-banyak kita berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa Taala. Baik, fala sabiatu anku ilmu sahabah. Bagaimana kedalaman ilmu sahabah di ma'rifatihim annahum lam yanalu dhalika illa bi'amal. Kedalaman ilmu sahabat bahwa mereka paham yang demikian tidak akan didapat kecuali dengan amal, bukan dengan amani, bukan dengan impian-impian dan angan-angan belaka. Ala sami'tu hirsuhum al khair. Bagaimana hirsnya mereka, semangatnya mereka dalam berbuat kebaikan. Ala tasi'atu fadilatu hadhihi al ummah bil kamiyyah wal kayfiyyah. Makanya sesuatu yang sifatnya banyak itu tidak melulu tercela. Namun jangan jadikan yang namanya banyak itu tolak ukur. Namun enggak mesti tercela juga. Kata al-Mu'allif di sini, fadilah hadhihi al ummah, keutamaan umat ini dari isi jumlah yang banyak. Berarti ini jumlah yang banyak terkadang bisa menjadi mangkobah keutamaan. Bil kamiyah, jumlah, dan kaifiyah, kualitas. Seperti ini. Tidak melulu jumlah yang banyak ini jelek. Ya. Makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam banyak menyebutkan perbanyak akhir sujud, baina aqrabu ma yakul 'abdu bainahu wa baina rabbih. Perbanyaklah kalian juga itu. Perbanyak, suruh perbanyak. Nah. Aksiru zikra hadimillah dan suruh banyak. Banyak mengingat kematian. Ya, dan yang lain-lainnya. Namun, banyak-banyak ini bukan tolok ukur. Tolok ukurnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu. Qalal asyratu fadilatu ashabi Musa. Keutamaan pengikut Nabi Musa. Karena banyak juga. Qala al-hadiyata asyrata ardul umam alaihi salatu wassalam. Bagaimana penampakannya umat-umat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam sudah ada bersama kita dengan melalui mimpi. Qala al-hadiyata asyrata anna kulla ummatin tuhsyaru wahdaha ma'a nabiyha. Setiap umat itu nanti dibangkitkan tersendiri umat tersebut bersama nabinya. Nah, maka dari sini kita mengetahui bahwa Nabi kita ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin, nabinya untuk seluruh alam. Ini Nabi kita. Khadir itu bukan cari aja kita. Kita tidak diperintahkan untuk mengikuti Khadir. Maka jangan bergaya seperti Khadir, membunuh anak, kemudian melubangi kapal, membetulkan temboknya suatu kaum yang tidak mau menjauh mereka. Sebagaimana sebagian orang-orang yang mengatakan kita sudah sampai kepada derajat hakikat, ma'rifah, hakikat. Nah, sehingga jangan dilihat zahirnya saya ini. Saya minum khamr ini, air ini sebetulnya. Nah, ketemu meninggal di sebuah hotel bersama seorang pelacur oleh yang dulunya. Itu wali itu tampaknya saja itu sekarang sedang mendatangi keledai. Itu lagi menutup kapal yang ada di Bahtera yang lagi terombang-ambing oleh ombak karena bocor katanya. Musibah. Ini kalau orang sedang enggak waras, enggak tenang mikirnya. Berdalil dengan kisahnya Khadijah katanya. Ilmunya kita itu langsung. Kalau kalian kan ilmunya haddatsana. Kalau kita ilmunya qala haddatsani qalbi an rabbi. Luar biasa. Haddatsani qalbi meriwayatkan kepadaku hatiku dari Rabbku. Nah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Khadir bukan kita tidak disyariatkan untuk yang pertama, mengikuti syaratnya Khadir. Yang kedua, Khadir dalam ayat itu pun jelas. Wa ma fa'altu illa anami rabbi. Tidaklah aku berbuat ini kecuali karena perintah dari Allah. Khadir ini berbuat seperti itu, wahyu dari Allah. Sedangkan engkau, mana buktinya wahyu itu dari Allah? Seperti itu. Baik. Pada salih satu asrata, kilatu manis tajabai nambiya. Sedikitnya orang yang menjawab dakwanya para nabi. Karena ada nabi yang hanya 10, 3, ada yang cuma 2, 1, sebut ya. Sementara dia nabi. Nah. Pada rabiata asrata, naman lam yujibhu ahadun ya'ti wahdah. Nabi yang tidak ada seorang yang menjawab panggilan dakwahnya, tidak dia menerima, maka dia akan dibangkitkan bersendirian tetap. Iya. Nah. Qala khamisata asyrata samaratu hadzal ilm wa huwa adamul iftirar bil kathrah wa adamuz zuhud bil ghillah. Ya, ini buah dari ilmu itu apa? Tidak tertipu dengan jumlah mayoritas dan tidak terpengaruh dengan yang sedikit. Nah, kita berjalan di atas siratul mustaqim atau mencari siratul mustaqim di atas al-haq sesuai dengan bimbingan para ulama. Terserah ada yang mengikuti, alhamdulillah kita bersyukur karena al-haq diikuti. Tidak ada yang mengikuti, ya sudah, alhamdulillah, yang penting kita sudah menjalankan tugas kita. Seperti itu. Maka hati-hati dengan jumlah. Ala as-salisata asyrata ar-rukhsa fi ruqyah min al-'ayn wal huma. Rukhsa izin untuk meruqyah dalam permatan ain dan huma, huma itu sengatan. Dalam bersama kita la ruqyata illa min 'aynin aw humatin. Disebutkan oleh para ulama tidak ada ruqyah kecuali dari ain ketika seorang kena penyakit ain ataupun dari sengatan, yaitu tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat. Artinya orang terkena ain dan huma sengatan, ini manfaatnya ruqyah memang luar biasa. Biiznillah subhanahu wa ta'ala. Tergantung juga bagaimana keyakinan dia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Qala asabiyata asyrata umku ilmi salaf liqaulihi qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakin kada wa kada. Fa'ulima anna al-hadith al-awwal la yukhalif al-thani. Kedalaman ilmu salaf, ya, karena kata Sa'id bin Jubair, "Qad ahsana man intaha ila ma sami'a." Sungguh orang yang sudah menyebutkan dalilnya ini telah berbuat bagus. Namun kan hadisnya seperti itu ya. Nah, disebutkan sanadnya bahwa kata Syekh Al-Malik, maka diketahui bahwa hadis awal ya tentang tidak ada ruqyah kecuali dari ain al-humah ini tidak menabikan hadis larangan atau yang tentang kisahnya tadi itu ditunjuk, Rasul tunjukkan umat-umat kemudian di situ ada yang 70,000 masuk jannah diberi kisah bala azab, ini tidak bertentangan. Nah, ruqyah itu tidak mengapa, yang menjadi iskal ketika meminta ruqyah. Adapun ketika kita meruqyah orang lain tanpa orang tersebut meminta, tidak ada masalah. Aisyah pernah meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril pernah meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada masalah. Baik, qala tamila ta'ashata bu'du salaf an madhil insan bima laysa fi. Bagaimana para salaf itu jauh dari ujian manusia, enggak ingin dipuji manusia. Bima laysa fi. Apa-apa yang dia itu ya enggak, ini bukan punya dia, dia tidak melakukannya. Seperti itu. Senang. Punya barang, senang. Dapat bisa nyetir BMW atau Mercy, semakin menjadikannya sendiri. Nah, ini salah. Gak khawatir dikiranya, masya Allah ini bulan ini tidur apa enggak tidur malam sampai melihat bintang jatuh. Nah, cepat-cepat dijelaskan lah. Amma ana lam akun fi shalah. Aku bukan lagi sholat nih, tapi lebih kalau kena sengatan. Nah, padahal dia ketika ngomong siapa yang melihat al-kawkaba in qabla al-bariha ana, siapa yang melihat bintang jatuh tadi malam ana, ini gak dosa juga, tapi cepat-cepat ditutup. Nah, agar orang itu gak mengira dirinya masya Allah enggak, apa tadi malam gak tidur itu bukan karena sholat tapi sedang di sengat kayak tadi itu. Nah, kita harus mumpung lah biar orang kira kita masya Allah. Qalatasi atasata qawluhu anta minhum ala man min alamin nubuwah. Ucapan Rasulullah SAW kepada Ukasha ibn Mihsan, engkau termasuk dari 70 ribu tersebut. Ini merupakan tanda dari tanda-tanda kenubuan Rasulullah SAW. Terbukti Ukasha setelah itu keislamannya bagus dan meninggal dalam keadaan tersebut. Nah, menjodohnya betul dan yang mengkaca layak untuk sebagai 70 ribu tersebut. Allah lejron fadilah tuhkaja, keutamaan ukaja, termasuk dari orang yang masuk jannah diri sabul adzan. Allah al-hadiyat al-lejron atau al-hadiyat al-lejron, istimal al-ma'arid yaitu hal yang penolakan-penolakan secara halus, ya. Terkadang di saatnya sindiran-sindiran seperti itu. Dari mana ini? Ketika ada seorang yang Ukasha kan minta, ya Rasulullah ijalni minhum. Kata Rasulullah SAW, anta minhum. Orang lain ijalni minhum, ya Rasulullah. Udauli an yajalni minhum. Nah, doakan aku agar aku termasuk dari golongan tersebut. Ukasha dikabulkan. Ada orang lain juga sama. Udah hanya jalan ini belum. Apa jawaban Rasulullah nggak matang? Enggak. Atau kau bukan? Nah, tapi pakai yang lembut, yang halus, biar orang tersebut bisa nyaman, tenang, ya hatinya dalam perkara-perkara seperti ini. Sabar kau kan bisa Ukasha. Tanya juga seorang, ya Rasulullah, aina abi. Nah, Rasulullah, Rasul mendapatkan wahyu dari Allah. Ya Rasul, di mana bapakku? Mendapatkan wahyu, neraka bapaknya. Namun Rasulullah tidak ingin menyakiti hatinya orang tersebut. Ya, sudah. Abi wa abuka fi neraka. Bapakku dan bapakmu di neraka. Kalau ditanya, ya Rasulullah, Nabi, di mana bapakku? Di neraka. Apa nggak sih? Tapi aktualnya diurahkan seperti itu. Nah, Rasulullah menyebutkan hal yang dia bisa adem hatinya. Gak usah khawatir, ini aku Rasul sama bapakmu dan bapakku diurahkan. Artinya lebih tenang. Ya. Pada kondisi-kondisi tertentu hal ini bagus. Membuat ta'liful qulub juga agar orang ini tidak semakin jauh. Namun pada kondisi-kondisi yang diperlukan, Rasulullah mengatakan abadan nanti yang muat dan yang lain-lainnya. Apakah engkau seorang tukang fitnah yang muat? Maka dilihat sikon dan kondisi dan siapa orangnya. Barakallahu fikum. Qala asalnya tuwal isrun husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak beliau alaihi salatu wassalam. Ini tadi kepada orang tersebut. Tidak langsung. Enggak. Seperti itu. Namun dengan hal-hal yang lain. Baik, sampai di sini. Ada yang mau tanyakan, disampaikan, dipersilakan. Kenapa tadi ada Talita? Di luar matahari, nah, apa? Baik, ketika kita mendapatkan musibah, kehilangan misalnya ya, kehilangan, sikap kita bagaimana? Bolehkah kita berusaha mencari gitu? Di antaranya, melaporkan kepada yang berwajib, atau yang sudah diikhlaskan saja. Ini dua perkara yang berbeda. Urusan hati, ini ya, kan kita terima musibah yang kita terima, sebagai sudah takdirkan, ya, dan kita harus bersabar, ini urusan hati. Namun syariat, mensyariatkan, membolehkan untuk kita berusaha seperti itu. Nah, sebagaimana syariat membolehkan seorang yang dibunuh untuk melakukan kisos keluarganya, meminta diat seperti itu. Di sisi lain, keluarga tersebut juga dia harus menerima musibah keluarganya dibunuh atau ditabrak meninggal. Namun urusan dia salah ya, sifatnya berani itu haknya syariat dan mengatur seperti itu. Maka urusan hati tetap harus kita, takdir yang menimpa kita, nah, apa aja untuk kita menerimanya, tak sabar. Namun silahkan, tidak ada masalah. Seperti itu, ya, dalam begitu. Baik. Nah, ada lagi yang menanyakan? Tentang jenazah. Nah, ya, ikhwan anak ada beberapa yang tidak sampaikan terkait jenazah. Yang pertama, asyik ya ikhwan, lil asa, sayang terkait jenazah. Kita ini berada di wilayah, berada di satu tempat, daerah. Daerah dan tempat tersebut bukan sebagai tembok pembatas untuk kita beramal atau berbuat. Seperti itu. Namun wilayah atau daerah tersebut sebatas kita tinggal di wilayah tersebut, daerah tersebut, tanpa ada pengkotak-kotakan dari sisi amalan yang lainnya. Sayang ketika ada saudara kita yang tertimpa musibah, tidak disampaikan kepada saudara yang lain di wilayah lain, misalnya. Kenapa disampaikan? Bukankah semakin banyak orang yang mensolati, maka diharapkan sang jenazah atau sang mayit mendapatkan keutamaan syafaat. Seperti itu. Kita senang saudara kita itu dikunjungi, kita mendapatkan bantuan. Maka harusnya kita juga senang untuk membuat orang tersebut mengalami perasaan yang sama. Nah, jangan kemudian yang meninggal di timur, yang di barat kurang respon, yang meninggal yang di barat, yang di timur tidak ada respon, tidak memberitahu dan yang lainnya. Nah, ya, jelas lah. Sementara pahalanya besar, luar biasa. Seperti menjahit jenazah, pada mukirat, yang menghadiri salat jenazah mendapatkan pahala kirat. Kemudian apabila salat sampai menjahit jenazah, sampai ikut menguburkan. Dua kirat, sampai itu kirat yang paling minimalnya sebesar gunung Uhud, yang paling besar luar biasa. Seperti itu sehingga informasikan, ya. Ini an-na'yu yang masyru', memang Rasulullah SAW nahi anin na'i. An-na'yu, na'i itu ikhbar maut syakhs, mengkabarkan meninggalnya seorang, ada yang terlarang, ada yang tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a an-najasyi fil yawm alladhi mata fihi. Hadis itu hadis ini. Nah, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a mengkabarkan kematiannya Najasyi di hari Najasyi tersebut meninggal. Seperti itu. Nah, terus bagaimana apa makna dari nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alin nai? Rasulullah melarang untuk berbuat nai. Yaitu nai yang sebagaimana dilakukan jahiliyah, bukan niatnya semata-mata mengkabarkan kematian orang tersebut, tapi kematian plus diiringi dengan pujian-pujian telah meninggal orang soleh yang dahulu. Nah, kemudian juga dengan rafusul di masjid-masjid atau keliling. Nah, pulang telah meninggal, teng teng teng teng. Yang listrik atau apa misalnya. Ini terlarang memang. Tapi nai mengkabarkan almarhum batas ini saja tidak ada masalah. Minimalnya. Ya kan? Mendoakan minimalnya. Kan semakin dapat doa di sebelah-sebelahnya semakin seperti itu. Ya. Maka ya tolonglah diinfokan seperti itu. Ya. Yang barang ada apa sakit yang lainnya meninggal, yang timur diinfokan. Ke timur ada apa ya? Diinfokan. Kita harus dalam hal-hal seperti ini kita memiliki ihsas, perasaan sensitivitas seperti itu. Nah, ini yang pertama. Yang kemudian yang berikutnya terkait jenazah juga usahakanlah hadir. Nah, pahala yang besar juga kita meringankan saudara kita. Ya, usahakan hadir. Sesuatu yang tidak mungkin kita tinggalkan karena kita sakit, karena kita ada yang lainnya, sudah mampu. Tapi kita mampu untuk meninggalkan, walaupun pekerjaan kita usahakan sendiri ikhwan. Nah, seperti itu. Terus yang berikutnya terkait dengan jenazah juga ikhwan, ada beberapa hal yang tadi sudah saya sampaikan sekilas sebagainya di khutbah. Proses jenazah itu bukan kondisi yang layak seseorang itu ketawa-ketawa. Ya, seperti itu. Lagi menggali kubur, ketawa-ketawa. Dan ini orang sinar lagi mau ditanya Isra Malaikat itu. Seperti itu. Nah, jadi hewan-hewan itu semuanya itu melihat bagaimana siksa kubur dan yang lainnya. Hanya jin dan manusia saja yang Allah cegah untuk mendengar. Luar biasa. Ini kita juga akan menyusun menjadi orang seperti itu. Terus kemudian dalam prosesi penguburan kita sempat ketawa-ketawa. Nah, sudah dikubur saja dan meninggal. Makanya Rasulullah mencarikan zuru fa'inna jarlah kubur. Kan seperti itu. Fa'inna hatu takhir maut. Karena sebetulnya jarak kubur itu bisa menyebabkan kematian. Apalagi ini atau ada jenazah. Karena kita mengambil ibrah pelajaran. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, juga apa yang membuat sedih keluarga yang ditinggalkan? Kondisi masih bersedih seperti itu. Kemudian melihat orang yang tawa-tawa, kan tidak tepat. Ya, ini tolong masalah-masalah seperti ini kita harus sensitif. Ya, tidak apa-apa orang itu datang. Ya, kondisi-kondisi seperti ini baperlah. Nah, orang kan ketobiat karena sebenarnya itu ada yang sensitif, baper. Dia gak dihilangkan, baper itu bagus dalam kondisi seperti ini. Adapun saudaranya masih belum jelas berhubungan ini, mengucapkan ini, nah ini bapernya jangan dipakai. Berhusnul dong dan yang lainnya. Belum jelas perkaranya, ya coba sabar, tahan nih. Jangan baperan kalau dalam masalah ini kok pulang ketemu anak enggak melengos dan yang lainnya enggak disapa ya sabar ya kalau seperti itu jangan baper. Siapa tahu enggak melihat, siapa tahu enggak lagi disibukkan, orang lagi sibuk emang tuh enggak siapa yang dibanyak enggak kelihatan. Nah, atau mungkin ya matanya minnya usah obatnya anak lewat enggak pernah disapa ya minnya 15 misalnya, gak akan kelihatan itu. Misalnya artinya baper itu bagus dalam kondisi kondisi tersebut. Ya, cobalah hal-hal seperti ini sensitif. Nah, yang berikutnya terkait jenazah. Apa lagi ya, kawan? Nah, terkait jenazah. Nah, nanti ada beberapa pertanyaan dari Pak Antis. Ada Pak Antis sekarang. Apa lagi dari Pak Antis? Apa lagi dari Pak Antis? Terfoto ya, Pak Antis ada yang terkait jenazah. Seperti ini. Apa itu? Kain, nah, sebenarnya jumlah kain tiga itu juga nggak ada artinya, nggak harus, namun astar lebih menutupi, ya maka banyak ulama menggunakan tiga seperti itu, namun juga nggak harus, yang penting tertutup apa tidak sah. Terkait ikatan juga mau dibuka mau tidak nggak ada jarinya, yang dilihat mana yang lebih aslah bagi kondisi jenazah ketika dikubur. Nah, sama juga. Khotbah tausiah ketika di kuburan ini juga bukan termasuk sunnah. Ya, maka sebagian ulama mengatakan ini bid'ah. Memberikan tausiah setelah penguburan, berdiri tausiah yang mendengarkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan ini bid'ah. Seperti ini. Karena Rasulullah tidak pernah melakukan dalam model seperti ini. Nah, Rasulullah pernah. Ketika itulah sahabatnya salah seorang ada yang meninggal, belum selesai proses menggali, Rasul datang, sebagai sahabat datang duduk memberikan wejangan menunggu penggalian kubur tersebut selesai. Ya, seperti ini tidak ada masalah, akhirnya mumpung sembahkan pakai, namun akhirnya menjadi ritual setelah selesai dikubur ya berdiri kata saya menerima bid'ah. Ya, seperti ini. Jadi sudah ada pembahasannya, ya di majalah syariah waktu itu sudah agak lama, berapa tahun yang lalu. Nah seperti itu. Juga termasuk sunnahnya itu sebetulnya keranda itu tanpa ada penutup, ya. Jadi hanya ini saja sudah jenazah diletakkan di atasnya. Seperti itu. Sunnahnya juga sebetulnya seharusnya masukkan jenazah ke liang kubur itu dari sisi yang kepala masuk dahulu. Kepala masuk dahulu. Ini misalnya liang kubur, maka kepala masuk dari sini. Ini kan kiblatnya situ ya. Masuk dari sini. Itu sunahnya seperti ini. Nah, kalau kondisi mungkin kan. Yang berikutnya juga terkait juga apa lagi? Nah, bukannya siapa itu? Ya, bukan mencium tanah, artinya ya, terus bukan nempel harus seperti itu. Namun posisi lahat berarti jenazah itu miring, ya. Itu kondisi ya memang bukan harusnya kembali ke tanah, ini harus posisi nempel tanah posisi. Ya, otomatis ketika posisi ditaruh, ya bagian badan itu menempel ke tanah, ya, namun harus memenuhi syarat ya, juga tidak juga. Nah, kemudian juga silakan diperbolehkan untuk nggak harus batu, ya, lauha dari kayu dan yang lainnya seperti itu sebagai tanda saja, sebagai tanda tanpa ada tulisan. Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis diriwayatkan Muslim. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasa al-qabr di kafur wa an yub'ada alaihi diduduki di atasnya wa an yubna alaihi dibangun di atasnya. Nah, dalam riwayat Nasa'i dan Tirmidzi wa an yuktab alaihi dilarang untuk kasih tulisan-tulisan apa saja seperti itu. Nah, walaupun sebagian ulama mengatakan kalau memang dikhawatirkan kuburan tersebut tidak diketahui, bercampur-baur, tidak bisa dilihat, akhirnya harus ditulis namanya, sekedar ditulis namanya, lantas. Nah, agar maksudnya, tapi kalau bisa diketahui sudah tidak perlu, karena memang jelas hadisnya ada melarang. Hadisnya disampaikan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dilarang untuk menulis seperti itu, ya. Nah, ini yang sunnah seperti ini. Kemudian juga apa lagi? Nah, terkait dengan rata tanah. Ya lah. Nah, di situ kalau lewat tersebut mengajar kalau dari lorah kamu jadi untuk Rasulullah SAW pernah memasukkan tanah di sini dengan tanahnya. Ada tidak. Nah, sekali dua kali tiga kali. Apa salah salah pernah melawan? Ya. Lepas sendal itu? Iya. Lepas sendal juga iya. Kecuali yang kuburnya di situ memang ada jalannya. Ketika di jalannya tersebut nggak usah dilepas nggak apa. Karena kuburan misalnya besar, di antara kuburan tersebut ada apa ya? Jalan-jalan untuk hewannya itu ada. Dalam satu wali jenazah imam disebutkan boleh dipakai. Kalau ketika sudah di kuburannya ya dilepas. Seperti itu. Baik. Anam, pandai. Lah, dilihat mana yang aslah yang lebih. Kalau enggak perlu dibuka, enggak dibuka juga enggak ada masalah. Nah, Allah. Nah. Ya, memang repot kalau kita ikuti orang awam semuanya. Nah. Laba dibuka. Ya, ada beberapa hal yang karena kita khawatir fitnah kepada masyarakat kita ikuti. Namun beberapa hal yang memang jelas, apalagi itu bid'ah, ya jangan gitu. Seperti itu. Lama, bicara seperlunya dibutuhkan, gak ada masalah. Bulan, aku tolong ini, apa, kurang minggir ini, kurang sabar. Nah, bicara yang memang perlu untuk disampaikan. Saya juga kita ya masalah baper, baperlah hantum ini. Kita lah kita semuanya ya. Orang usung mayat itu memang enggak berat seperti itu. Nah, orang yang boleh ikut bantu kuburan itu memang enggak capek. Ya. Kita kan banyak. Enggak usah disuruh, enggak usah nunggu. Baperlah. Ihsas itu sensitif. Oh ini saudara kita nyangkut, kita ngelihat aja seperti ini. Tidak ada masalah gitu. Ini sudah capek. Usul juga benar. Nah tahun. Tahun saling bergantian. Jangan enggak usah harus nunggu dia dah. Berhenti ngos-ngosan. Ya enggak perlu nunggu sampai ngos-ngosan. Ayo gantian. Seperti itu ya. Apalagi kondisi memang kondisi orang lagi berduka, sedih. Ya butuh keseriusan. Butuh. Nah seperti itu. Semakin hal tersebut berat dengan hal-hal yang kita lakukan bersama-sama ini kan menjadi lebih ringan, ya. Nah, jadi yang sensitiflah dalam perkara-perkara seperti ini dan jangan sensitif dalam hal-hal yang berbau perasaan-perasaan, omongan atau apa. Tapi dalam hal seperti ini sensitif. Nah, ikut usung gantian, ya, karena ganti. Nah, tak berapa lama yang lain juga melihat seperti itu. Nah, ubur juga yang mengcangkul yang lain. Apa yang kita perbuat? Nah, barang lebih ini. Buat yang gaji, tak apa-apa. Yang terlarang itu maktam atau maatim. Ya kayak orang, ya sebanyak orang mengundang makan. Saya dulu lihat ini misalnya, dia yang menyediakan makan, undang tetangga, siapa. Nah, ya sebetulnya lah dia nanti ditimpa musibah, hasilnya dia yang ditolong. Seperti itu. Beda kecuali apabila misalnya banyak makanan diberi tetangga, yang lainnya datang memberi makanan. Sebetulnya Syekh bin Baz rahimahullah dalam kondisi yang seperti ini, bukan keluarga sang jenazah, namun makanya datang dari tetangga atau dari pihak lain agar ingin membantu ya, biar yang ditimpa musibah ini tidak kerepotan, akhirnya makan berlebih, kemudian mengundang tetangga, orang sekitar untuk makan, tidak ada masalah. Sama juga untuk memberi minum orang yang menggali, capek memang butuh minum, kasih aja minum, tidak ada masalah. Nah, tapi kemudian kita mengadakan acara, apalagi diikuti dengan yang entah membaca ayat apa atau tahlilan dan yang lainnya, ini terlarang. Nah, seperti itu, ini termasuknya juga perlu diperhatikan. Nah, kata Jabir bin Abdillah, kunna na'uddu al-ijtima' al-janazah minan niyaha. Seperti itu, kami menganggap kumpul. Nah, ini juga hati-hati. Ya. Nah, kumpul, ada yang meninggal kumpul gitu. Ini termasuk dari niyaha, ratatan yang terlarang. Seperti itu. Sehingga kalau memang tidak dibutuhkan, bukan untuk memandikan jenazah, bukan untuk membantu apa yang lainnya lah misalnya, sekedar duduk umum jangan kumpul. Seperti itu. Ya, kecuali memang sudah mau disalatkan atau yang lainnya, ya datang dalam rangka mau mensalatkan, yang lain lagi. Namun masih meninggal jam 9 malam, tahu dikuburnya misalnya besok pagi masih, karena mungkin nggak memungkinkan malam itu. Datang kumpul, hati-hati, ini kata sahabat termasuk dari niat. Nah, maka jangan kumpul di tempat keluarga sang jenazah tersebut. Apabila kita pada ketinggalan ternyata masih jauh, ya coba diusahakan minimalnya agar orang tidak mengira bahwa itu boleh. Ya, kita cari tempat lain lah. Nah, nunggunya di tempat lain, jangan di rumah keluarga jenazah tersebut. Misalnya. Nah, kalau dia kemarin misalnya bapaknya Riki, Alhamdulillah. Misalnya masih lama, misalnya tapi tak tahu info, khawatir telat. Jadi ya, datang ke sini, nunggu di sini aja dulu, jangan di rumah. Kecuali memang dibutuhkan untuk memandikan jenazah, untuk mengkafan, ilet lagi misalnya. Seperti itu. Nah, baik. Nah, nah. Nggak boleh ditinggal tidur, diajak ngobrol dulu yang meninggal. Yang siapa ini, keluarganya? Aja kalau saya ini rahimahullah berwasiat ketika meninggal untuk ditutup pintu rumahnya, tutup, jangan ada yang kumpul. Nah. Jadi lihat ya, ngapain temani sekedar alas karena alasan seperti itu, jangan. Sudah ada sebetulnya enggak perlu temani atau tapi nah, kenapa kok harus temani? Ya kalau memang betul-betul butuh karena khawatir apalah sakit atau apa, atau sekedar niatnya situ ya sudah. Toh masih ada keluarga yang lainnya misalnya, apalagi enggak sendirian. Ada adik kakak yang lainnya sudah. Ih, kita orang lain bukan keluarganya misalnya, ya dihindari bisa mungkin. Kalau mau takziah, nu'azzi artinya mau mendoakan, menyabarkan. Nah, datang salaman, doa dan yang lainnya, tinggal selesai. Entah sebelum atau takziah itu nggak ada batasan atau waktu tertentu, ya nggak ada batasan waktu, tempat seperti itu. Ketemu takziah, entah sebelum kubur atau setelah dibubur, lo takziah. Sekedarnya saja tidak ada masalah. Namun sampai memahami yang seperti itu dihindari, akhirnya dihindari. Baik. Nah, kau dalam juga cepat ya. Nah, seperti ini. Sunnahnya seperti Rasulullah merintahkan kita untuk membawa jenazah cepat. Ya, tapi yang teratur ya cepat. Dan lupa tanya-tanya bubar, diatur semua. Nah, apa? Kuburan itu ada batasan waktunya, ada maksudnya misalnya udah penuh nih pemakaman. Dan, oh ini udah 30 tahun nih. Udah, diajuk aja. Itu kembali kepada, kuburan itu ada batas waktu enggak? Seperti ini. Hukum asalnya enggak. Namun terkadang penguasa pemerintah tempat, karena memang mungkin keterbatasan lahan dan yang lainnya, menetapkan karena faktor ini dan itu akhirnya dibatasi sekian tahun laga misalnya, itu menurut darurat enggak ada masalah. Di Madinah di Makkah 5 tahun bongkar, artinya di tumpuk seperti itu. Ya karena kalau enggak, orang sedunia ini setiap hari mati. Nah, atau kalian pernah tinggal di Makkah atau pernah umroh, ya coba lihat, setiap sholat 5 waktu ada yang meninggal. Nah, orang sedunia datang ke Makkah Madinah seperti itu. Ya, kalau dituruti kali bongkar habis lahan untuk kuburan aja. Saya di sana kebijakannya setiap 5 tahun itu di kecuali kuburan-kuburan sahabat dan yang lain seperti dibiarkan atau seperti itu. Baik, cukup misalnya ya, terakhir ya, aku baik. Ada dua sebenarnya. Oh, gitu ya. Tapi ini yang benar tadi, kan sholat dengan saya di lapangan. Nah, maksudnya lapangan itu kalau misalkan ya apa? Nah, apa sholat jenazah boleh di lapangan? Ya sebenarnya seperti itu, boleh di rumah atau di masjid, namun juga sebenarnya di lapangan. Ya lapangan yang besar, namun ada tempat terbuka, nggak ada masalah juga di sana. Kalau jumlahnya sedikit, diusahakan dibuat 3 sholat. Nah, ya seperti itu. Baik, insya Allah. Terima kasih. Pandangan. Istisqa. Sholat minta hujan. Waktunya itu apakah menunggu himbauan pemerintah? Iya, penguasa. Kita ikuti penguasa. Penguasa belum menganjurkan, belum menghimbau, jangan. Sholat istisqa meminta hujan ya. Dan alhamdulillah ketika itu pernah kita, entah 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Kita pernah melakukannya ketika pemerintah menghimbau, ya. Ada yang ingat tuh di sana di, hah? Pernah ya? Dari 2016. Saya subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.